Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Terkait dengan terbiatul aulad, maka yang paling besar daripada peranan orang tua adalah umminya, ibunya. Ummi atau ibu ini memiliki peranan yang sangat besar dibandingkan bapak daripada sang anak. Kenapa demikian? Karena semenjak kecil dalam keadaan masih bayi dalam susuan, sang anak melihat secara langsung dan menyerap segala sesuatu dari tingkah laku, perbuatan, perangai, akhlak, tabiat, karakter daripada ibunya. Bahkan tidak jarang apa yang dilakukan sang ibu sebelum kelahiran daripada putranya itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap putranya kelak. Di saat seorang istri mengandung anak daripada suaminya, kemudian dia tidak menjaga syariat Allah Azza wa Jal, tidak menjaga hijabnya dalam keadaan dia hamil, keluar dengan bersolek, tidak menjaga pandangan matanya, berhias di hadapan kaum pria, maka hal-hal tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut berpengaruh buruk. Dikhawatirkan akan sangat berpengaruh buruk terhadap janin yang dikandungnya. Demikian pula makanan-makanan yang dia makan. Makanan-makanan haram yang masuk dan menjadi gizi bagi janinnya, itu pun akan sangat besar pengaruhnya terhadap sang janin. Sebaliknya, di saat seorang ibu dalam keadaan dia mengandung, dia biasakan dengan iltizam terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, iltizam terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemar dengan beribadah, ya, qiraatul Quran dan semisalnya, tidaklah makan kecuali makanan-makanan yang halalan thayyibah, demikian pula minum-minuman yang baik halal, maka hal tersebut pun juga akan berpengaruh besar terhadap kebaikan sang janin yang dikandungnya. Al-Hasan Al-Basri disebutkan biografinya oleh Al-Dhahabi di dalam kitab Tarikhul Islam. Di saat umminya mengandungnya, umminya adalah salah seorang bekas budak dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada ummahatul mukminin. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi, kanat tadhhab li Ummi Salamah fil haja, farubbama ghabat fayabki wa tusaghiluhu Ummu Salamah bi fadhiha tu'alliluhu bihi ila an taji ummu fayadurru alaihi sabduyuha. Adalah ibu daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sering, ya, datang kepada Ummu Salamah, kemudian melaksanakan sebagian daripada hajat, kebutuhan-kebutuhan Ummu Salamah, sehingga sang bayi Al-Hasan Al-Basri ditinggal di tempat Ummu Salamah. dan terkadang kebetulan Ummu Salamah juga sedang menyusui, sehingga tidak jarang kemudian Al-Hasan Al-Basri mendapatkan susuan daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, ya, di saat kemudian sang bayi rewel, ya, haus, diberi minum dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga tidak jarang Al-Hasan Al-Basri kenyang dari air susu ibunda muslimin, ibunda mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dengan itu terlahirlah seorang ataupun tumbuhlah seorang bayi yang kita ketahui dan kita kenal namanya, ya, dengan banyak ilmu dan keluasan hikmah yang ada padanya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan bisa jadi itu merupakan barokah daripada apa yang diminumnya, apa yang dengannya dia tumbuh. Demikian pula dikisahkan salah seorang daripada raja-raja ataupun khalifah-khalifah muslimin pada masa dahulu mengutus putranya untuk memimpin satu pasukan fi sabilillah. Dan setelah berlalu beberapa lama begitu, datang berita kepada sang raja atau sang khalifah bahwa putranya lari dari medan perang. Sehingga dengan itu menyebabkan sang khalifah tertegun dan terlihat dalam keadaan sangat bersedih sekali. Maka di saat hal tersebut dilihat dan diketahui oleh sang istri, sang istri pun kemudian bertanya kepada khalifah. Maka sang khalifah berusaha untuk tidak menyampaikan kepada sang istri, khawatir nanti sang istri ikut bersedih hati. Akan tetapi sang istri terus bertanya dan bertanya, menginginkan kejelasan perkara apa yang menyebabkan suaminya begitu sangat dirundung kesedihan. Maka dengan itu kemudian khalifah pun menyampaikan bahwa putranya telah lari dari medan laga, putranya lari dari jihad fisabilillah. Dan kita ketahui bahwasannya lari dari medan laga merupakan salah satu daripada mubiqat, dosa-dosa besar yang membinasakan, kabirah min kabairiz dzunub. Maka sang istri menyatakan tidak mungkin, maka nabni li yaf'al dzalik, tidak mungkin anakku melakukan hal tersebut, tidak mungkin. Sang khalifah tentu memahami bahwa ucapan istrinya tersebut yakni menunjukkan ketidaksiapan mendapatkan berita, sehingga mengatakan ucapan tersebut dan dimaklumi oleh sang khalifah. Ternyata setelah berlalu beberapa waktu, beberapa hari begitu, terdengar berita gembira sampai kepada khalifah bahwa putranya telah sukses dalam jihad fisabilillah dan mampu untuk kemudian menundukkan lawannya, membuka kemenangan bagi kaum muslimin. Maka dengan itu bergembiralah sang khalifah dengan kegembiraan yang sangat besar. Kemudian dia datangi istrinya, dia sampaikan berita tentang kemenangan putranya. Hanya kemudian sang khalifah heran dengan kalimat sang istri tadi, ya, ingat istri menyatakan tidak mungkin putraku melakukan hal tersebut. Dia pun bertanya kepada sang istri, apa yang menyebabkan engkau mengatakan kalimat tersebut dengan tanpa ragu-ragu? Maka nabni li yaf'al dzalik, tidak mungkin putraku melakukan hal tersebut. Maka sang istri menyatakan, li anima ardhatuhu illa wa ana ala wudu, karena aku tidak pernah menyusui dia kecuali dalam keadaan aku berada dalam keadaan wudu. Ya tentunya dan dalam keadaan-keadaan suci, ya, senantiasa sesuai dengan kemampuannya dia melakukan hal tersebut, senantiasa dalam keadaan suci, iltizam terhadap syarat Allah Subhanahu wa taala semenjak dalam kandungan, semenjak dalam kandungan. Bahkan tarbiyah tersebut sebetulnya sebelum itu pun juga sudah harus ada, ya. Harus ada planning, rencana-rencana untuk kemudian mendapatkan keturunan-keturunan yang terbaik. Sehingga sebenarnya kalau pembicaraan ini mestinya dimulai dari sebelum menikah. Sebelum menikah. Untuk mencipta satu generasi yang terbaik harus ada bibit-bibit unggulnya. Wal baladu thayyibu la yakhruju. Wal baladu thayyibu yakhruju bi idzni rabbiha. Yang butuh bi'idni rabbiha. Nah, sedikit lupa ayatnya, mungkin ada yang bisa membantu. Dan tanah yang baik tentunya dia akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakidan. Adapun tanah yang buruk maka tidaklah menumbuhkan kecuali ilalang. Sehingga ikhtiar zaujatu salihah, ya, memilih pasangan yang terbaik, ini merupakan langkah awal dalam tarbiyatul aulad, ya, langkah awalnya di sana. Sehingga nanti calon-calon daripada pendidik anak-anak kita adalah orang-orang yang memang betul-betul siap dengan pendidikan yang Islami. Ikhwati fillah azakumullah. Disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi di dalam Sifatus Safwah dari Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, kanat Mu'adha al-Adawiyah ardu'ab Ummal Aswad. Dahulu Mu'adha al-Adawiyah rahimahullah menyusui Ummul Aswad rahimahullah. Wa qalat Ummul Aswad. Ummul Aswad bercerita. Qalat Mu'adha al-Adawiyah, berkata Mu'adha al-Adawiyah, la tufsidi radai bi aqlil haram, fa inni jahadtu juhdi hina aghdatuki hatta akaltul halal. Ini pesan daripada Mu'adha al-Adawiyah kepada Ummul Aswad. Wahai Ummul Aswad, jangan engkau rusak susuanku kepadamu dengan kamu makan makanan-makanan yang haram. Maka sungguh aku telah berusaha sekuat tenaga di saat aku menyusuimu, tidaklah aku makan kecuali makanan-makanan yang halal saja. Jadi sadar bahwa ini sedang menyusui, maka tidak dibiarkan satupun makanan masuk ke dalam tubuhnya kecuali makanan-makanan halalan thayyibah. Karena ini akan menjadi apa? Nutrisi. Ya, nutrisi bagi bayi yang disusuinya tumbuh, berkembang. Dengan perkembangan yang baik di saat kemudian makanan-makanan yang dimakannya adalah halal. Fastahidi an la ta'kuli illa halalan. Maka berusahalah engkau sungguh-sungguh, jangan sampai engkau makan kecuali makanan-makanan yang halal. La'allaki an tuwaffaqi li khidmati sayyidiki waridha biqada'i. Semoga dengan itu engkau akan diberi taufik dalam melayani tuanmu, maksudnya adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih daripada ridhonya. Atau ridha terhadap ketentuan-ketentuannya. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah. Ikhwati wa akhwati fillah a'azzakumullah, maka dari sini terkhusus kepada para akhwat, para ummahat, untuk mereka memperhatikan apa? Memperhatikan setiap daripada perilakunya, karakter dan sifat-sifatnya, akhlak dan budi pekertinya, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak-akhlak kalian akan dicontoh oleh putra-putri kalian. Dan di saat putra-putri kalian masih berada dalam rahim-rahim kalian, perhatikan baik-baik makanan-makanan yang kalian makan, kebiasaan-kebiasaan kalian. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak ibadah, perbanyak sujud kepada Allah, perbanyak puasa dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, sambil diiringi doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dzurriyatan thayyibah salihah. Itu akan berpengaruh besar terhadap janin-janin yang ada dalam kandungan-kandungan kalian. Ikhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Perkara berikutnya yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan tarbiyatul aulad ala al-manhajin nubuwah. Ala manhajin nubuwah, figur-figur yang bisa kita contoh dalam perkara ini, ya, dari para pendahulu-pendahulu kita yang salih, salihah, adalah berusaha untuk meluruskan niat dalam tarbiyah. Luruskan niat-niat kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua kita harapkan akan menjadi anak-anak yang saleh salihah dan akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang akan memimpin kaum muslimin terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi para ulama amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, du'atun ilallah mukhlisin, menjadi para da'i-da'i ilallah yang ikhlas berjihad di jalannya. Dan niat-niat salihah ini dalam tarbiyah dimulai di saat seseorang, ya, di awal daripada dia melakukan syariat yang mulia, yakni al-munakahah. Demikian pula setelah kemudian mengandung, diperbaiki niatnya terus seperti itu. Seorang wanita mengandung, ya, dia niatkan di dalam hatinya putranya nanti akan menjadi para pembela-pembela agama Allah untuk berkhidmat kepada Islam wal muslimin. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh ibunda daripada Maryam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam surat Ali Imran. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di saat ibunda Maryam berkata, imra'atu Imran, yakni istri daripada Imran yang bernama Hanah binti Faqud. Hanah binti Faqud, dia menyatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, wahai Rabbku, aku bernadar untukmu apa yang ada dalam perutku, masih di dalam perut. Muharraran, sebagai muharrar, yakni orang yang berkhidmat di Masjidil Haram, di Masjid Al-Aqsa. Muharrar yakni yang terbebaskan, termerdekakan dari perkara-perkara dunia, berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebutkan kisahnya oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pada suatu ketika Hanah binti Faqud dalam keadaan usianya sudah tua, ya, sudah mungkin bisa dikatakan menupus begitu, disebut Syaikhah, ini sudah tua. Pada suatu ketika dia berada di satu pohon, di bawah pohon yang rindang begitu, dia melihat di atas pohon ada seekor burung yang sedang loloh memberi makan anaknya. maka sifat keibuan yang ada padanya muncul, padahal sudah tua ya. Sifat keibuan muncul pada dirinya. Dia pun menginginkan untuk bisa menimang seorang bayi, untuk bisa kemudian menyusui bayi, memberi makan kepada bayi seperti apa yang dia saksikan pada burung tadi. Dia pun berdoa dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniainya anak. Dia tahu bahwasanya dirinya adalah seorang yang sudah sayyaq. Ya. Mungkin sudah menupus. Secara nalar mungkin sudah tidak lagi bisa untuk melahirkan anak, akan tetapi itu adalah sesuatu yang berasal dari pandangan manusia. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak bisa terjadi? Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria ya, Zakaria alaihi salam sudah sepuh, sudah tua. Rambutnya sudah menyala. Wasta'alat ra'si syaiba. Rambutku sudah menyala karena tua. Menyala di sini maksudnya adalah sudah memutih ya. Bukan menyala seperti megalomen. Menyala di sini sudah memutih rambutnya. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih. Meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah kasih. Di saat Allah kasih, padahal sebelumnya minta ya, di saat Allah kasih, Zakaria justru menyatakan Robbi anna yakunu liwalad wa mraati akhirah wa kanat mraati akhirah wa qad balagtu minal kibari itiyah. Ya. Karena sesuatu yang terjadi luar biasa, sudah tua kok bisa melahirkan anak, ya kan? Dari mana aku mendapatkan putra ya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan istriku mandul dan aku juga sudah tua seperti ini. Qala kadzalika qala rabbuk. Innahu 'alayya hayyin. Itu perkara yang mudah bagiku, kata Allah. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam takun shay'a. Aku telah ciptakan engkau dalam keadaan engkau belum tidak bisa disebut sebagai siapa-siapa. Ya, ini manusia yang belum ada. Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah bisa. Maka demikian pula Hana binti Faqud rahimahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang putra. Maka Allah pun kemudian mengijabahinya. Tentunya dengan adanya asbab. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini masih berlaku padanya sebab akibat. Ya. Kemudian terjadilah ya. Jima begitu dengan suaminya, dengan itu menjadi asbab akan kehamilannya. Maka di saat kemudian betul-betul hamil, dia pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan putranya nanti akan menjadi muharrar. Yakni seorang hamba Allah yang saleh yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falama wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Tetapi Allah takdirkan di saat kemudian melahirkan ternyata lahir perempuan. Maka dia pun sampaikan kepada Allah, "Rabbi inni wada'tuha unta ya Rabb. Aku melahirkan anak perempuan." Wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkannya. Kemudian diberi nama dan seterusnya di dalam surat apa? Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menerima daripada doa seorang wanita yang salihah. Suatu keadaan yang mustahil katakanlah, ya, seorang yang sudah tua, sepuh bisa melahirkan seorang putra, seorang anak. Apa yang disampaikan tersebut oleh Hannah kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir tidak bisa memenuhi daripada apa yang dijadikan nazar olehnya. Kenapa? Karena bayangannya punya anak laki-laki yang akan bisa betul-betul berkhidmat. Khidmatnya seorang anak laki-laki tentunya berbeda dengan khidmatnya seorang anak perempuan. Walaupun sama-sama kemudian berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai muharrarah ya, Akan tetapi tentunya khidmatnya berbeda. Karenanya kemudian dia menyatakan walaisa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki tentu tidak sama dengan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tidak sama dari sisi kekuatan ya, dalam berkhidmah, dalam beribadah dan seterusnya. Akan tetapi kemudian tetap sesuai dengan apa yang telah dinadarkannya. Kemudian Maryam ya dijadikan muharrarah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian untuk ibadah saja. Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik dan kemudian memberikan nabatan hasana, ambatan nabatan hasana. Allah tumbuhkan, yakni Allah Subhanahu wa taala pelihara pertumbuhan Maryam dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria, di bawah asuhan daripada Zakaria. Zakaria alaihi salam ya, beliau membuat satu mihrab begitu di atas ya, di atas mihrab begini ada tangga naik ke atas, dan Zakaria berada di situ. Tidaklah ada seseorang yang masuk ataupun naik ke atas kecuali pasti melewati Zakaria. Suatu ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Suatu kejadian di luar nalar manusia ya. Zakaria heran karena memang tidak mungkin ada yang bisa masuk ke Maryam kecuali melewati siapa? Zakaria. Kok ini bisa didapati di atas sana ya, di tempatnya Maryam yang senantiasa beribadah kepada Allah tadi ada makanan-makanan. Dari mana makanan-makanan ini wahai Maryam? Maka Maryam dengan polos menjawab, "Wa min indillah." Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Perhatikan keikhlasan ya. Niat yang salihah dari seorang ibu yang salihah menghasilkan anak seperti Maryam. Maka sekali lagi dalam perkara ini, ikhwati fillah a'azzakumullah, terkhusus bagi para ummahat ya, dan juga para akhwat untuk memperbaiki diri-diri mereka. Karena kalian akan menjadi tempat yang dengannya dititipkan janin-janin muslimin di rahim-rahim kalian. Maka pelihara dan jaga janin-janin tersebut dengan amalan-amalan kalian, dengan kebiasaan-kebiasaan kalian, dengan ibadah-ibadah kalian, dengan keikhlasan kalian, dengan khusyuknya kalian dalam sholat-sholat kalian. Itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap janin-janin yang ada dalam rahim-rahim kalian. Di antara pula yang disebutkan dari kisah-kisah salaf adalah seorang wanita ya, dia senantiasa berusaha untuk memperbanyak qiraatul Quran di masa-masa hamilnya. Kemudian di saat dia melahirkan, mushaf itu ada di samping badannya, di sampingnya. Maka dia memandang kepada sang janin dan dia memandang kepada mushaf. Memandang lagi kepada sang janin dan memandang kepada mushaf. Kemudian dia berdoa, "Ya Rabb, ibni hadza yahfad kitabaka hadza." Wahai Rabb, putraku ini jadikan dia menghafal kitabmu ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang dia lakukan qiraatul Quran, memperbanyak qiraatul Quran, mengharapkan putranya nanti menjadi penghafal Quran. Ya Rabb, ij'al ibni hadza yahfad kitabaka hadza. Ikhwati fillah azakumullah, itu gambaran ya, bagaimana tarbiyah salaf terhadap putra-putri mereka. Di antara mereka juga setelah putranya sudah bisa mulai belajar membaca begitu, dibawakan kitab. Kemudian kitab tadi disuruh membaca putranya. "Bacakan kepadaku, wahai anakku." Dibaca begitu, setelah itu dia mengatakan, "Wahai putraku, hari ini kamu membaca kepada umimu, maka semoga Allah jadikan nantinya, yakni fil mustaqbal, pada hari yang akan datang, engkau membacakan di hadapan kaum muslimin, menjadi imam dari imam-imam muslimin. Doa seorang ibu kepada putranya. Ini gambaran daripada para ibunda-ibunda salafun salih. Ya. Ibunda-ibunda para salafun salih. Gambaran yang luar biasa. Wanita-wanita pilihan yang mungkin sudah sangat sulit sekali untuk ya didapati wanita-wanita seperti ini di masa kita. Hal tersebut digambarkan oleh salah seorang penyair ya, yang memuji ibunya yang telah mendidiknya, dan bisa jadi ini adalah seorang tabi'in yang mengucapkannya. Dia menyatakan walaisa nabtu yambutu fi jinanin kamithlin nabti yambutu fil falati wa kanat ummuna fil ilmi bahran tuhillu lisailihal muskilati wa 'allamaha an-nabiyyu ajalla 'ilmin fa kanat min ajallil 'alimati wa laysa rabibun 'aliyatul mazaya kamithli rabibin safilatis sifati. Tidaklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya di kebun, di taman, yakni yang terjaga, terawat, rapi dan seterusnya, kamithli nabti yang butuh fil falati, sama seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah lepas yang tidak terawat. Wa kanat ummuna fil ilmi bahran, adalah ibu kami dalam ilmu itu ibarat lautan yang mampu untuk memecahkan seluruh masalah-masalah yang ditanyakan kepadanya. Wa 'allamahu an-nabiyyu ajalla ilmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya seutama-utamanya ilmu. Fakanat min ajallil alimati, sehingga dia menjadi wanita-wanita pengajar yang paling utama. Dan tidaklah pengajar, pendidik yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tinggi, sama seperti pendidik safilati sifati yang memiliki sifat-sifat yang rendah. Sehingga dari sisi ini mencipta satu generasi ya, terutama generasi juga tidak kalah pentingnya adalah generasi para akhwat ya, yang menjadi bahar dalam ilmu. Itu juga merupakan usaha yang akan membawa kepada besarnya pengaruh terhadap kemuliaan Islam wal muslimin, yang akan mengembalikan Islam kepada kejayaannya. Kalau kita lihat dari sisi ini ya, gambaran ini ya, dari apa yang telah disebutkan tadi, kisah-kisah diantaranya ya, kita ketahui bahwasannya segala sesuatu ini sangat erat hubungannya dengan niat. Niat ya, di saat seseorang dengan niatan yang baik, di saat dia mentarbiah hatta binatang, jangankan yang ditarbiah adalah orang ya, apalagi anaknya sendiri, binatang ya, binatang piaraan yang dia miliki, dia tarbiah dengan tarbiyah hasanah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtaba safarasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dih fa inna sab'ahu wa riyahu wa rawfahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Man ihtaba safarosan, siapa saja yang dia memelihara seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah, imanan billah, dengan penuh keimanan kepada Allah, tasdiqan biwa'di, membenarkan janji Allah, fa inna syaba'ahu wa riyahu, maka sungguh kenyangnya kuda tadi dan terhilangkannya dahaga pada kuda tadi, wa rawsahu wa baulah, bahkan kotoran kuda, afan ya, kotoran kuda namanya apa? Kalau kerbau namanya teletong, bahasa Jawa ya. Kalau kuda, al-muhim ya, kotorannya dan kencingnya itu fi mizanihi yaumil qiyamah, akan menjadi timbangan amalan kebaikan dia di hari kiamat. Ini memelihara kuda loh, mentarbiah kuda karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fisabilillah. Bagaimana kiranya dengan mentarbiah anak-anak muslimin? Bagaimana kiranya di saat seseorang mentarbiah putra-putrinya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala dia siapkan untuk i'la kalimatillah fisabilillah. Menjadi para da'i-da'i ilallah, mengajak kepada kebaikan, menyelamatkan umat, mengembalikan kepada kejayaannya. Tentu ini merupakan ibadah azimah, ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Perkara berikutnya dari tarbiyah, tarbiyah imaniyah, aspek keimanan dalam pendidikan adalah agar kita mentarbiyah putra-putri kita di atas al-yaqin, menumbuhkan rasa al-yaqin pada diri-diri mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajarkan masalah-masalah pokok-pokok keimanan semenjak dini. Kita ajarkan kepada mereka pokok-pokok keimanan semenjak dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajar anak-anak semenjak dini diajarkan keimanan. Sebelum mereka diajarkan baca tulis Al-Qur'an, diajarkan keimanan. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah." Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami adalah remaja-remaja yang sebaya, anak-anak begitu. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami pun mempelajari al-iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian baru kami mempelajari Al-Qur'an sehingga bertambahlah keimanan kami. Ini juga ditunjukkan pada hadis Ibnu Abbas, ya, yang ma'ruf, kita semua mungkin hafal, terutama para santri di sini. Hadis Ibnu Abbas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Perlu diketahui bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibnu Abbas ini baru akan mendekati balig. Sehingga ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang masih sangat muda. Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kata, beberapa kalimat. Kalimat yang akan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat-kalimat yang sangat dalam maknanya. Sangat dalam. Padahal ini diajarkan kepada seorang anak kecil, Ibnu Abbas. Tapi mungkin bisa dikumandangkan adzan terlebih dahulu, kita lanjut nanti setelah adzan. Fadhil. Muadzin. Pengurus di sini.